فينا في الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوال أعزكم الله. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. اليوم الحمد لله hari ini malam Jumat, kita akan melanjutkan tanggal 21 Rajab 1442 Hijriah atau tanggal 4 Maret 2021 jam 20.27 kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang kita sudah sampai di halaman 39 di PDF-nya ini. Dan kita kemarin sudah membahas tentang apa? Tentang i'rab bismillah, matannya. Kemudian sekarang ada penjelasannya tentang muqaddimah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, di sini jelaskan tentang apa, Mas? Tentang syarah. Ana bertanya kepada antum, kenapa di setiap pembahasan yang berkaitan dengan syarah itu ada matan dan ada syarahnya? Kenapa tidak langsung syarah saja? Ada yang tahu sebabnya? Jadi ada yang berpendapat para ulama, ya, la budda min biddin an nata'allam ma'al mutun awalan thumma ba'da dhalika naltahik bisyuruhat. Jadi pertama kali idealnya kita itu belajar matannya, Mas, redaksinya, baru kemudian dilanjutkan kepada syarah, beberapa syarah dari para ulama. Nah, antum harusnya bertanya, Ustaz, kenapa sekarang kita langsung membahas syarah Aqidah Al-Wasithiyah? Ya, kita katakan berapa banyak waktu kita ketika kita harus mempelajari yang ideal-ideal, Mas. Karena waktu kita belajar pun sudah tidak ideal. Umur kita belajar ini sudah tidak ideal lagi. Paham, Mas Rana? Sehingga kita memikirkan tentang yang aham syai, yaitu faham. Apa? Pemahaman. Waktu itu Anda masih ingat nasihat dari Syekh Soleh Mas Arifatullah. Ketika di awal-awal Anda menyetor hafalan Bulughul Maram pada Syekh Abdul Bari Hamidullah, setiap hari ala laqal asra hadis kuliyum. Di Masyi Alal Aqdam Ma'a Syekh. Jadi berjalan bersama Syekh sambil nyetor Bulughul Maram dan dijelaskan syarahnya Bulughul Maram pada beliau. Dan setelah Qadarul Syafa'al Syekh Abdul Bari Hafidzallah tidak mengajar lagi di UAE tahun 2008 awal. Kemudian alhamdulillah Allah memberikan ganti bisa belajar dengan Syekh Soleh Mas Arifatullah. Waktu itu Anda menginginkan untuk melanjutkan hafalan dan Syekh pun menerimanya. Di sampai tinggal satu, yaitu kita belum nikah dan Anda belum nikah saat itu. Sudah pas dengan Syekh Soleh Anda sudah nikah, tapi ketika dengan Syekh Abdul Bari Anda belum nikah. Dan setelah itu Syekh Soleh Masyarakatullah menjelaskan Zaki, ta'abta ma'al hifat ibn maram, walakin ma'fahimta ma'da qasduka bil hifat. Ida qara'ta syuruhat ibn maram, hada ahsan min hifat ibn maram, lianna bada'ta mutaakhiran. Jadi kalau misalnya sekarang tujuan antum menghafal matan bulum maram apa? Sedangkan antum itu sudah mulainya sudah terlambat. Maksudnya belajarnya ya. Karena untuk menghafal matan itu adalah ketika usia belia, usia yang otak itu untuk dibebani dengan pembebanan memori untuk mengingat itu masih mudah untuk menerimanya. Tapi ketika rasionalnya, logikanya itu sudah lebih kuat dari hafalan, itu nanti akan jadi rancu. Antum menghafalkannya bukan bil lafad lagi, tapi bil makna. Dan itu bahaya kalau memang kemudian ya tetesahal di umur hakadah. Kalau antum itu menganggap remeh tentang permasalahan itu, nantinya jadi bermasalah. Karena setiap hadis antum mengatakan okama kolon Nabi Sosam, okama kolon Nabi Sosam, okama kolon Nabi Sosam. Ya, paham sampai sini? Sehingga di sini ketika antum melihat kontekstual dari adanya matan, matan ini adalah idealnya adalah untuk apa? Untuk priayi yang masih ya junior, ya. Untuk orang yang masih belia. Tapi ketika kita ini sudah di usia yang tidak ideal, maka Anda bertanya kepada Masyaikh, bina bima dan nabda durusana idza ta'akharna bi ibtida. Ibda bima tayassara min syuruhat wa bil mudawamah, bil mudawamah setahsul al fawaid, insyaallah. Jadi ketika Anda mengatakan Syekh, kalau kita mempelajari matan dulu kemudian syarah, ini perlu waktu panjang dan bisa jadi tidak banyak yang kita bisa ambil karena waktu kita untuk belajar pun sedikit dan tidak ideal, maka Syekh menjelaskan antum ambil syarah-syarah yang mubasat, yang simpel, yang mudah. Dan itu dilakukan terus-menerus. Dengan izin Allah Azza wa Jalla nanti akan mendapatkan fawaid yang banyak. Maka di kajian kita ini, di kajian syarah akidah al-sitiyah ini, kita tidak mentargetkan mau berapa lembar setiap kajian. Tapi kita targetkan apa yang kita fahami sekarang ini, di hadapan kita ini, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pemahaman. Mau satu lembar, mau dua lembar, mau tiga lembar. Aham syaih, tafham jayidah. Yang paling penting adalah ketika antum mendapatkan pemahaman yang baik. Paham sampai di sini? Jadi, Anda berpesan, kalau nanti antum ada bagian-bagian yang belum antum fahami, antum tulis. Setelah kajian ini kita ngobrol lagi. Ya, karena kita punya kajian di sini muhaddad, waktunya terbatas. Paham sampai di sini? Nastamir. Syarah min Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah. Qauluhu terakhir beliau mengatakan di atas ini adalah qauluhu alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ini sudah kemarin kita bahas terakhir dan sarahnya di sini dijelaskan ya. Qulhu perkataannya alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Itu segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Laisa din haquddin. Wa dinil haq laisa bi haquddin. Jadi dengan agama benar, agama yang benar. Bukan, maksudnya adalah agama yang paling benar. Dinil haq. Lidhirahu ala dini kullihi. Untuk menampakkan kepada seluruh agama lainnya, wa kafa billahi syahida. Artinya untuk menampakkan, untuk menonjolkan bahwasanya inilah yang benar. Bukan yang paling benar, Mas. Inilah yang benar. Sebagai bentuk untuk menafikan agama-agama selain Islam. Paham sampai di sini? Nah. Ala dini kulli, di atas seluruh agama lainnya. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah syahida. Apa syahidan? Hah? Ya, saksi. Nah, sekarang penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di sini dijelaskan tentang qauluhu alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah Ta'ala yuhmadu ala kamalihi azza wa jal wa ala in'amihi fa nahnu nahmadu Allah azza wa jal li'annahu kamilus sifati min kulli wajhin wa nahmaduhu aydan li'annahu kamilul in'ami wal ihsani. Nah, sekarang di sini ana ingin menjelaskan kepada antum tentang kronologis di sini. Kronologisnya maksudnya apa di sini? Kronologisnya tentang bagian tentang permasalahan kenapa seseorang itu harus memuji kepada Allah. Jadi di dalam paragraf ini kita langsung lanjutkan dulu ayat, baru nanti setelah paragraf ini selesai, ana ingin menjadikan kronologisnya itu sesuai dengan keseharian antum, keseharian kita. Nah, wa nahmaduhu aidan li'annahu kamilul in'ami wal ihsan. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّاكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ وَأَكْبَرُ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَى الْخَلْقِ إِرْسَالُ الرَّسُولِ إِرْسَالُ الرَّسُولِ الَّذِي بِهِ هِدَايَةُ الْخَلْقِ وَلِهَذَا يَقُولُ الْمُؤَلِّفُ Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Nah, penjelasan di sini. Jadi nanti paragraf itu ana jelaskan, baru kemudian ke tamtsil waqi'i. Perkataan di sini alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ini adalah segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Allah Ta'ala yuhmadu, Allah Ta'ala itu dipuji, ala kamalihi ya, karena sebab apa? Kesempurnaan Allah azza wa jalla, wa ala in'amihi, dan dengan sebab apa? Nikmatnya. Dengan sebab nikmatnya. Fa nahnu nahmadullaha azza wa jal. Kita itu senantiasa memuji kepada Allah azza wa jal, li'annahu kamilus sifati. Karena Allah Azza wa Jalla itu sempurna sifat-sifatnya. Seluruh sifatnya sempurna. Min kulli wajhin. Dari semua sisi, semua aspek. Nahmaduhu aidan. Dan kita pun memuji juga. Li'annahu kamilul in'ami. Kita memujinya juga karena Allah Azza wa Jalla that yang sempurna dalam memberikan nikmat. Zat yang memberikan sempurna dalam hal memberikan nikmat. Wal ihsan dan kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, fa minallah. Maka itu dari Allah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'alun. Dan jika kalian ditimpa kemudaratan, maka hanya kepadalah kalian meminta pertolongan. Ini di surat An-Nahl ayat 53. Nah, surat An-Nahl ayat 53. Nah, wa akbaru ni'matin, dan sebesar-besar nikmat, an'amallahu, yang telah Allah berikan nikmat biha, dengannya, alal khalqi, kepada hambanya, kepada ciptaannya, adalah irsalur rasuli, pengutusan rasul. Ini tidak disebutkan apa? Irsalur rusul, tapi irsalur rasuli. Artinya apa? Islam bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita pokok pembahasannya adalah Islam, dan Islam itu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi bihi hidayatul khalqi. Dan dengannya itu ada petunjuk bagi makhluk. Wa li hadha yaqulul muallif, oleh karena itu ya. Muallif, penulis di sini mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah. Arsala rasulahu. Ya, yang telah mengutus rasulnya. Utusannya. Bil huda, dengan petunjuk. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Nah, sekarang ana bertanya kepada antum. Berapa banyak dari antum orang-orang yang mendapatkan kebaikan kemudian antum memuji? Pujian itu dalam rangka untuk apa? Bersyukur. Menunjukkan syukurnya kepada orang yang telah memberikan kebaikan. Antum pernah mendengar nukilan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata ilaikum ma'rufan fakaffi'uhu, fa ilan tajid ma tukaffi'uhu fad'u lahu hatta taru annakum qad kafa'tumuhu." Hadisnya riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, hadisnya sahih. Barang siapa yang memberikan kebaikan kepadamu, maka balaslah dengan yang setimpal. Kalau tidak ada yang untuk membalas dengan yang setimpal, maka doakanlah sampai seolah-olah engkau sudah bisa membalasnya dengan setimpal. Doa. Nah, sekarang itu makhluk dengan makhluk, Mas. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla yang telah menjadikan kita ada dari tidak ada, menjadikan kita yang tadinya cengir, gak bawa apa-apa, yang lahir di dunia itu tidak bawa apa-apa, kemudian setelah Allah memberikan banyak nikmat, kita lupa, kita sibuk dengan kenikmatan tersebut, kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, tidak memujinya. Sekarang kalau misalnya ada orang yang diberikan terus menerus, setiap hari di rumahnya dikasih uang oleh tetangganya. Eh, api antenan dulu ya. Lu mau gimana, Mas, menurut antum tetangga yang sebelah itu? Wah, itu lu mau, Pak. Setiap hari masuk saya dikasih uang. Ya. Ini kalau orang. Walillahi mathalul a'la. Allah Azza wa Jalla itu pemisahnya jauh lebih tinggi lagi. Dan nikmat kita sekarang ini, antum lihat, duduknya antum di majlis ilmu ini adalah nikmat besar dari Allah Azza wa Jalla malam ini. antum tercegah dari rasa kantuk, antum tercegah dari menyia-nyiakan waktu dengan yang sia-sia, dan antum tercegah dari perbuatan maksiat yang menjadikan antum kena dosa. Dan Allah memilih antum untuk bisa duduk di majlis ilmu, membacakan ayat-ayat Al-Quran, membahas ilmu, di situ dibacakan hadis-hadis Nabi SAW, itu adalah nikmat yang besar, Mas. Sebagaimana Mas Ahmad, ya, Mas Ahmad Tambunan, ya, Allah barik. Apakah kepikiran sejak dulu, ketika antum masih sekolah, bahkan ketika antum masih SD, kepikiran hari ini, malam ini duduk di majlis ilmu seperti ini? Tidak ada. Lalu kenapa tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla tentang nikmat ini? Nikmat yang belum pernah terpikirkan ketika kita masih bisa mengangan-angan. Nanti saya setelah ini, bisa itu. Iya. Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan demi kemudahan, nikmat demi nikmat, dan banyak sekali. Tapi terkadang kita lupa, terkadang kita lalai, dan kita lengah dari berbagai nikmat itu, dan mengatakan apa? Itu biasa saja. Itu terjadi karena usaha keras saya. Sama-sama. Oleh karena itu, ketika kita menyadari nikmat Allah yang begitu dahsyat, begitu lengkap, begitu sempurna, maka kita harusnya memuji kepada Allah Azza Wajalla. Dan jangan sampai kemudian apa? Memuji makhluk di hadapan Rabb-nya. Maksudnya gimana, Ustaz? Antum itu senantiasa apa? Lebay. Mengucapkan kata-kata, "Wah, itu lomo, itu orangnya gini-gini." Itu pun tidak boleh. Karena ketika orang itu memberikan sifat-sifat yang baik, itu antum enggak tahu akhir kehidupannya bagaimana. Makanya harus ditambahkan apa? Wala uzaki 'alallahi ahada. Aku tidak memberikan rekomendasi di sisi Allah seorang pun. Karena saya tidak bisa menilai, Mas, orang itu akhir kehidupannya baik atau buruk. Semuanya tahta masyiatillah. Semuanya di bawah kehendak Allah Azza Jalla. Maka ketika kita itu memuji, maka ada tambahan di situ. Wala uzaki Allah ahada. Kalau kita memuji makhluk saja diragukan, karena apa? Ketidaksempurnaan makhluk. Sedangkan zat yang telah menciptakan kita sempurna, tanpa ada keraguan. Kenapa kita tidak memujinya? Paham gak maksudnya di sini? Jadi alurnya di sini, paragraf ini menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Azza Wajalla. Anak alurnya anak balik ketika diterapkan pada diri kita sendiri. Kepada makhluk itu kita ragu untuk memuji orang lain. Jangan-jangan itu nanti berkebalikan. Paham enggak? Karena apa? Kita enggak tahu akhir kehidupan seorang itu bagaimana. Kita hanya bisa berharap semoga Allah Azza Wajalla menjadikan semua kita di sini mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Husnul khatimah. Paham ya? Nah. Kemudian jadi diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah nikmat yang besar dari Allah Azza Wajalla. Dan nikmat-nikmat itu bisa terasa ketika apa, Mas? Idza qubida. Apabila dicabut, Mas. Orang tidak merasakan nikmatnya menuntut ilmu syar'i kecuali ketika nikmat itu dicabut dari dirinya, kemudian dia merindukan. Kapan lagi ada majlis ilmu? Kapan lagi bisa duduk di majlis ilmu? Kapan lagi bisa membaca kitab-kitab ulama? Paham saya sih. Contohnya dengan orang-orang yang dirundung sakit, terbaling, lemas, membutuhkan oksigen, membutuhkan obat, membutuhkan ini dan seterusnya, dia sudah tidak bisa apa-ngapain. Sedangkan kita sekarang Allah Azza Jalla memberikan kesehatan, memberikan antum kekuatan, memberikan antum kemudahan untuk duduk di majlis ilmu, maka jangan pernah sia-siakan. Meminta kepada Allah terus menerus agar ini menjadi nikmat yang tidak pernah berhenti sampai kita nanti diwafatkan oleh Allah Azza Jalla. Maka jangan pernah mas antum merasa bosan. Kalau antum itu merasa bosan atau merasa agak bahwasanya tidak ada manfaatnya antum duduk di majlis ilmu, maka ketahuilah itulah waswas syaitan yang sudah menggerogoti ikhlas, menggerogoti barokahnya ilmu. Kenapa? Karena bisa jadi itu disebabkan dosa dan kesalahan kita. Assalamualaikum. Kita lanjutkan paragraf selanjutnya. 6. Wal muradu bir rasuli huna al jins. Wal muradu bir rasuli huna al jins. Fa inna jami'ar rusuli ursilu bil huda. Artinya rasul di sini satu, tapi ternyata mewakili semua rasul. Siapapun maksudnya di sini. Siapapun. Khosatan bi rasuli sallallahu alaihi wasallam, khususnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, tambahan di situ sebutkan. Ya. Fa inna jami'ar rusuli ursilu bil huda wa dinil haq, walakin alladhi akmalallahu bihi ar-risalata Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, fa innahu qad khatamallahu bihi al-anbiya'a wa tamma bihi al-bina'. Kama wasofa, ya. Kama wasofa Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsahu bin nisbati lir rusul karrojulin bana qasran wa tammahu illa, ya, illa kecuali, ya, karojulin bana qasran wa tammahu illa maudi'a labinatin. Nah, فكان الناس يأتون إلى هذا القصر إلى هذا القصر فيتعجبون منه فيتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة يقول فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. Antum lihat di sini. Bagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ketika kita fahami dengan logika yang jeli, teliti, antum akan mendapatkan fawaid yang banyak sekali, mas. Antum lihat, wal muradu bir rasul. Maksud di sini ar-rasul di sini, walaupun itu single satu kata, yaitu ar-rasul satu utusan, huna al-jins. Maksudnya adalah jenis di situ. Ya. Fa inna jami'ar rusuli ursilu bil huda wa dinil haq. Karena seluruh para rasul itu diutus dengan huda, dengan petunjuk wa dinil haq dan agama yang benar di masing-masing rasul tersebut. Walakin alladhi akmalallahu bihi ar-risalata Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Namun yang di sini Allah azza wajalla mensempurnakan risalahnya itu diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'innahu qad khatamallahu. Ini Allah azza jal telah menutup bihil anbiya. Para nabi ditutup dengan Nabi SAW. Penutupnya. Gak ada nabi setelahnya. Maka orang-orang yang mengaku nabi setelahnya, maka adalah nabi palsu. Man, ya, nabi kawi. Assalamualaikum. Wa tamma bil bina, dan sudah sempurna bangunan. Ya. Kama wasofa Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW memberikan sifat kepada dirinya binisbatil rusul. Menurut apa? Nisbatnya beliau dengan rasul yang lainnya bagaimana? Karrojulin bana qasran. Yaitu seperti seorang laki-laki yang membangun qasron, membangun apa? Istana. wa atammahu, dan kemudian mensempurnakannya. Illa maudi'a labina, kecuali satu bata aja mas. Tahu satu bata? Di semuanya sudah komplit mas, tinggal satu bata aja. Paham sih? Satu bataku mas, buat ngintip. Menunjukkan apa? Itu belum sempurna. Sebagaimana apa yang dilakukan, nanti ada tambahannya. Sebagaimana apa? Was'al qorni. Seandainya dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk disembuhkan total, disembuhkan total. Tapi dia ya menyisakan satu koin dari penyakit yang dideritanya. Sebagai bentuk apa? Dia merasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwa dulu dia berpenyakitan. Sekarang pun agar tidak lupa terhadap nikmat itu, ditinggalkan sisa sakit itu sebesar koin tersebut. Itu adalah bagian yang besar dari dua amalan terbesar dia. Salah satunya adalah tentang birrul walidain, yang kedua adalah tentang syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga makanya disebutkan oleh Nabi SAW, ya, khairu tabi'in was'al qarn, sebaik-baik tabi'in adalah was'al qarn. Nah, sedangkan di sini Nabi SAW memberikan perumpamaan bangunan seperti seorang laki-laki yang membangun istana yang megah, yang masya Allah indah sekali, hanya disisakan satu bat taku saja, gak disempurnakan mas. Dan itulah nisbatnya Nabi SAW dengan para rasul yang lain, adalah pensempurna. Jadi kalau batakunya itu dipasang di bangunan tersebut, maka bangunan itu menjadi sempurna. Nah, bataku yang belum dipasang itu adalah Nabi SAW. Fakana an-nasu ya'tuna ila hadzal qasri wa yata'ajjabuna minhu. Orang-orang berdatangan di istana tersebut dan mereka pun kagum terhadap istana tersebut. Namun apa? Illa mawdi'a hadzal labina. Kecuali satu bataku itu aja, mas. Satu batu bata itu yang yaqulu fa ana labina. Aku adalah bataku itu. Batu bata itu. Ya, wa ana khatimun nabiyyin. Dan aku adalah penutup para nabi. Alaihissalatu wassalam. Paham sampai di sini ya? Nah, antum lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan pemisalan yang begitu detail tentang kesempurnaan dan menjadikan apa yang beliau bawa itu adalah seperti batu bata yang mensempurnakan bangunan indah yang dikunjungi oleh manusia. Ini sebagaimana Islam, mas. Islam sempurna. Apa yang kita pelajari di sini adalah tentang kesempurnaan Islam. Baik ketika mempelajari tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, asma-asfa-nya, dan begitu juga tentang kaitannya dengan permasalahan apa? Aqidah. Keyakinan. Makanya ketika seseorang itu tidak mau atau enggan melandaskan kepada risalah Nabi SAW, maka tidak akan sempurna pemahamannya. Sebagaimana antum pernah ingat di awal-awal kita di Magelang ini, kita mendapati ada seorang mu'alaf. Semoga Allah Jajan memberikan istiqomah kepada beliau, yang dia sudah merasakan semua agama. Di akhir kehidupannya belum sempat nikah dan seterusnya, ya. Kemudian dia masuk Islam. Setelah menyerah, mencari-mencari tidak ada ujung pangkalnya. Kemudian oleh keponakan-ponakannya dinasihati dan diantar untuk masuk Islam. Saat itu kita masih di warung yang lama. Bapak tersebut subhanallah menuliskan berbagai macam muskilah tentang kehidupan beliau, tentang pertanyaan-pertanyaan, tentang pengembaraan beliau terhadap mencari kebenaran. di agama ini seperti ini, di agama itu seperti ini, subhanallah, dibandingkan semuanya dengan Islam. Dan saat itu subhanallah, ana melihat bagaimana setelah itu raut mukanya menjadi cerah, tidak sebagaimana sebelumnya. Sebelumnya itu terasa gelap. Dia pun tidak sempat nikah di usia sesenja itu. Ya, dan dia hanya mengurusi ponakan-ponakannya, membantu mereka untuk mentas, untuk mandiri, dan dia pun tidak punya rumah. Dia masih ngekos di usia sesenja itu. Karena apa? Saking idealnya dia untuk bisa menemukan kebenaran, harus saya sendiri. Harus saya sendiri. Ternyata di akhir petualangannya dia menyerah. Dan alhamdulillah Allah memberikan hidayah untuk masuk Islam. Ya, antum yang generasi awal tahu tentang kisah ini. Dan semoga Allah Azza memberikan beliau hidayah dan juga kepada kita. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa qawlu bil huda. Al ba'u huna li musahabah. Jadi perkataan sekarang tentang al-ba' bil huda. Ba'nya itu wal huda huwa al-ilmu an-nafi'u. Wa yuhtamalu an takuna al-ba'u lita'diyati. Lita'diya. Ay innal mursala bihi huwa al-huda wa dinul haqqi. Untuk melihat di penjelasan itu, bil huda, ya, bil huda di sini, huda-huda. Anak bertanya kepada antum, kalau ada orang yang bertanya, bil huda ini, kalau ada orang yang mempunyai nama huda, itu boleh nggak dipanggil hud? Atau da, atau hud-hud, atau dada, atau al-huda, atau bagaimana? Tidak ada masalah mas, mau dipanggil apa aja tidak ada masalah. Karena al-huda bukan termasuk asmaul husna. Nah, bedanya adalah ketika antum menyebutkan apa? Nama-nama asmaul husna dengan kontekstual cara memanggil yang salah. Misalnya apa? Ya. Bukan, kalau Abdullah, Abdu. Ya. Ya. Misalnya Abdurrahim. Him-him. Sini him. Abdul Latif, Tif. Ini tidak pas. Lebih baik memanggil dia Leh, sini Leh, Tuleh. Nah, itu terlepas dari subhat. Tapi kalau kemudian istihza, menjelekkan, atau bahkan istighfaf, menganggap ringan ucapan-ucapan seperti itu, nanti kita bahas di dalam pembahasan asma wa sifat. Itu tidak dibenarkan. Mengucapkan kata-kata, memanggil nama yang seharusnya itu milik, nisbat kepada asma wa husna, tidak boleh dianggap enteng. Tidak boleh dianggap remeh. Kita lanjutkan. Huda di sini, al-ba'u huna li musahabah. Musahabah maksudnya adalah menyertai mas, penyertaan. Artinya apa? Ma'a, bersama atau dengan. Bi dimakna ma'a. Ya. Wal huda huwal ilmu nafi'. Dan huda di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Wa yuhtamalu an takuna al-ba'u li ta'diya. Namun juga ada kemungkinan, yuhtamalu, dimungkinkan, an takuna al-ba'u, bahwasanya ba' itu li ta'diya, Ba itu untuk menunjukkan apa? Ta'diyah. Kata kerja yang sebutannya ta'diyah. Artinya ai innal mursala. Ta'diyah maksudnya sebagai bentuk yang dikenai perbuatan. Ya. Jadi di situ innal mursala bihi, yaitu yang diutus dengannya, huwal huda, yaitu adalah dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Ya. Ada li musahabah, ada li ta'diyah. Ya. Artinya di situ ada yang dikenai pekerjaan, diutus dengan huda. Diutus dengan sebab adanya petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Nah, ini masalah bahasa Arab. Ada yang bertanya, Ustaz, ini kan bahasa Arab, kenapa dibahas secara panjang lebar? Karena bisa jadi ketika antum belum faham tentang maksud seperti itu, maka hendaknya berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar dimudahkan bisa memahaminya. Karena yang antum harus pahami, pemahaman itu bukan dari ustadznya, Mas, tapi dari Allah Azza wa Jal. Nah, karena kalau misalnya dibahas secara panjang lebar, ba itu banyak sekali. Ya. Macam-macam dari ba itu banyak sekali. Ada li ilsaq, ada li isti'anah, ada sababiyah ta'lil, ada ta'diyah, ya, ada qasam, ada untuk sumpah billah, ada untuk badal, untuk pengganti, ada dorfiyah, ada untuk keterangan juga, ada musahabah, untuk menyertai, penyertaan, ya, untuk taukid, untuk menegaskan. Makanya di sini banyak sekali. Ya. Jadi kalau misalnya antum lihat, kenapa disebutkan ba'u ta'diyah, al-ba'u li ta'diyah. Ta'diyah itu artinya untuk agar mendapatkan atau mengenai, menjadi ada objeknya, ya, sehingga di situ ada seperti ada fiil lazim, ada fiil mutaati. Lazim itu adalah yang bisa berdiri sendiri, sedangkan yang mutaati yang butuh kepada objek. Maka disebutkan di situ bi ba di situ karena dia butuh terhadap objek. Paham ya di sini? Nah. Sebagaimana apa? Contoh dahaballahu binurihim. Dahaballahu binurihim. Bi di sini maksudnya adalah apa? Ai adhabahu. Allah melenyapkan cahaya mereka. Jadi yang dikenai perbuatan adhaba. Jadi apa? Dia menjadi maf'ul. Setelah bi menjadi maf'ul. Maka itu dikenai. Sehingga apa? Kata kerja itu membutuhkan maf'ul. Maka disebutkan ba'u ta'diyah. Banyak sekali. Lanjutnya lagi. Wal huda huwal ilmun nafi'. Tadi huda itu ilmu yang bermanfaat dan dimungkinkan ba'nya itu ta'diyah ai innal mursal. yang diutus itu bihi, ya, dengannya. Mursal itu adalah yang dikenai perbuatan utus, berarti yang diutus dia sebagai apa? Objek yang diutus itu bihi dengannya huwal huda, yang diutus dengannya adalah, diutus dengan Rasul Asam adalah apa? Petunjuk wa dinil haq, dan agama yang benar. Nah, sekarang kita masuk pada dinil haq. Wa dinul haqqi wal amalu salihu, dia itu apa? Amal soleh. Antum lihat nih, kalau petunjuk tadi apa, Mas? Hah? Ilmu nafi. Antum lihat di sini, ilmu nafi, ilmu bermanfaat. Sedangkan di kitabul ilm, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan tentang ilmu nafi apa? Ilmu yukhadu minal kitab wa sunnah ala itlaqi. Mutlaknya, ya, secara garis umumnya bahwasannya maksud dari al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, adalah ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Paham sampai sini? Walakin qad yuhtamalu aidan ahyanan anna al-ilmu al-am aidan yadkhulu fi ilmu nafi idha kana al-ilmu yata'allaku bimaslahatil am. Apabila ilmu itu berkaitan dengan kemaslahatan umum, maka itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Kayak misalnya apa? Antum belajar ilmu fisika atau kimia. Dari apa yang antum pelajari itu, kemudian antum memberikan sesuatu yang manfaat, yang manfaatnya itu maslahatnya untuk umum. Paham sampai sini? Sehingga ketika antum mempelajari itu menjadi ilmu yang bermanfaat pula. Sebagaimana apa? Idza mata bani adam inqata 'amaluhu illa min thalas. Apa? Shadaqatun jariyah, al-ilmu yuntafa'u bihi, al-waladus shalih yad'ula. Tiga. Apabila seorang itu mati, maka terputus amalannya kecuali tiga. Yang pertama apa? Sedekah jariah. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan kepadanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahi kita tiga-tiganya. Nah, kalau kemudian dikatakan al-ilmu yuntafa'u bihi, di situ sebutkan bukan al-ilmu nafi', ya, yuntafa'u bihi. Ilmu yang bisa dimanfaatkan. Maksudnya di sini sifatnya jauh lebih umum, yang bisa. Kalau antum tidak punya ilmu, antum itu membayari orang agar dapat ilmu, Mas. Itu termasuk al-ilmu yuntafa'u bihi. Apa maksudnya di sini? Nah, makanya dalam Islam itu luas sekali, Mas. Antum bisa diberikan kemudahan untuk bisa beramal. Meskipun misalnya, taruhlah, Ustaz, saya sudah susah untuk menghafal ini, menghafal itu. Tidak bisa belajar ini, tidak belajar itu. Sudah ada keterbatasan. Kita katakan, apakah antum diberikan rezeki yang terbatas? Dijawab, tidak. Alhamdulillah saya punya banyak, Ustaz. Ya sudah. Kalau begitu, antum membantu orang-orang untuk bisa mendapatkan ilmu. Caranya gimana, Ustaz? Caranya, antum bangun ma'had. Antum berikan kitab-kitab kepada asatid, kepada para thalabatul ilm, kepada para orang-orang yang mencari ilmu. Antum membantu SPP-nya orang-orang yang menghafal Quran, misalnya. Memudahkan mereka untuk mendapatkan ilmu, maka itu termasuk apa? Bagian dari al-ilmu yuntafobi. Ilmu yang bisa bermanfaat baginya. Apa maksudnya sih? Nah, lanjut lagi. Dinul haq wal amal soleh. Itu adalah amal soleh. Kalau tadi alimun nafi, sekarang adalah amal soleh. Lianna dina huwal amal awul jaza'u alal amal. Karena agama itu adalah amalan, Mas. Agama itu adalah amalan. Atau al-jaza', atau pahala alal amal, terhadap amal. Ya. Apa maksudnya sih? Li'anna ad-dina wal 'amalu aw al-jaza'u 'ala al-'amal. Fa min itlaqihi 'ala al-'amali qawluhu ta'ala Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Wa min itlaqihi 'ala al-jaza' qawluhu ta'ala wa ma adraka ma yawmuddin. Wal haqqu didul batil wa huwa ay al-haqqu mutadhamminu li jalb al-masalih wa ad-dar' al-mafasid fi al-ahkam wal akhbar. Fil ahkami wal akhbar. Maksudnya di sini tentang dinul haq, itu adalah amal soleh. Karena agama adalah amal atau pahala terhadap amal. Famin itlaqihi 'alal amal. Kalau ya, pemutlakannya agama itu bermakna amal adalah firman Allah Ta'ala inna dina indallah al-islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, di surat Ali Imran ayat 19. Wa min itlaqi alal jaza, kalau itu dimutlakkan kepada pahala, kalau tadi apa, agama bermakna apa, amal, dan agama bermakna ganjaran terhadap amal. Sekarang kalau yang dimutlakkan bahwasanya agama bermakna ganjaran terhadap amal adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Infitar, ya, yaitu apa mas? Wa ma adraka ma yaumuddin. Ya. Tahukah engkau, wa ma adraka, tahukah engkau ma yaumuddin, apa hari pembalasan itu? Hari kelak itu apa? Hari pembalasan itu apa? Nah, makanya di sini sebutannya al-haqqu diddul batil. Kebenaran itu adalah lawan diddu al-batil. Lawannya kebatilan. Wa ay al-haq mutadhammin li jalbil masalih wa dar'il mafasid fil ahkam wal akhbar. Maka hak itu adalah lawan dari batil, dan kebenaran adalah apa? Kebenaran itu apa? Mutadhamminu li jalbil masalih. Sesuatu yang mengandung atau yang bisa menghasilkan maslahat. Wa dar'il mafasid, dan menolak mafasid, kerusakan, berbagai kerusakan. Fil ahkami wal akhbar, dalam bentuk hukum-hukum dan akhbar. Ya, akhbar itu jamak dari khobar, khobar-khobar, info-info, berita-berita. Nah, paham sampai di sini? Nah, nah, al-tabaki, yani tabaki al-waqt, mawujud. Nastamir. Qalu, perkataannya adalah liyudhirahu 'ala ad-dini kulli. Al-lamu li ta'lil. Wa mana liyudhirahu ay Bismillah. Jadi kita masuk pada perkataannya liyudhirahu 'ala ad-din kulli allamu li ta'lil. Wa ma'na liyudhirahu ay ya yu'liyahu. Ay yu'liyahu. Li'anna adh-dhuhura bima'na al-'uli. Bima'na al-'uluwi. Ma'na al-'uluwi, bima'na al-'uluwi. Wa minhu dhahru ad-dabati a'laha. Wa minhu dhahru al-ardi ya sadhuha kama qala ta'ala ya kama qala ta'ala wala yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Surat Fatir. Nah. Wal ha'u fi yadhhar. Ya, wal ha'u fi yudhhirahu. Ya, wal ha'u fi yudhhirahu hal huwa a'idun 'ala ar-rasuli aw 'ala ad-din? Ini pertanyaan. Sebelum pertanyaan kita jelaskan dinul haq dulu. Jadi dinul haq huwal amalu shalih. Itu adalah agama amal yang shalih. Amal shalih. Karena li'anna ad-din huwal amal. Tadi sudah jelaskan. Sekarang kita masuk pada liyudhira. Liyudhira. Itu untuk menampakkan agama itu lebih menonjol dari agama yang lainnya seluruhnya. Dan di sini kaitannya, ya, agama, apakah kemudian agama Islam itu ahsanuddin atau ahakuddin? Apakah agama itu, agama Islam itu adalah agama yang terbaik atau agama yang paling benar? Laisa makna kilahuma. Maknanya bukan kedua-duanya. Tapi agama Islam adalah dinul haq. Agama yang benar. Bukan yang paling benar, bukan yang paling bagus. Tapi agama yang benar. Maksudnya apa? Yang lainnya enggak ada. Karena benarnya cuma satu, Mas. Paham maksudnya di sini? Nah. Mondak mandok pemabarik. Artinya semoga mandok-mandoknya itu tanda kebaikan. Dan tanda limang wat. Ya. Makanya disebutkan di situ. Wa mana lidhirahu, dan makna untuk menampakkan ai yu'liyahu, yaitu meninggikan. Apa? Yu'liyahu, meninggikan. Makanya ketika misalnya apa? Antum ngantuk, antum apa? Lidhira ayunak. Untuk meninggikan mata ini, matanya ditinggikan. Makanya monitornya diangkat ini agar antum enggak kelihatan nunduk, Mas. Kalau antum nunduk, bleret. Bleretnya 5 watt, plak degluk, deklak degluk. Makanya harus ditinggikan. Kalau sudah ngantuk. Ya. Wa zadakum hirsan. Semoga Allah menambahkan antum semangat. Barakallahu fikum. Kemudian li'anna dhuhura bima'na al-'ulu, karena menampakkan maknanya adalah meninggikan agar menjadikan dia tinggi, bima'na 'ulu, makna tinggi. Wa minhu, contohnya yang lain adalah apa? Dhuhru dabati. Ya, punggungnya binatang, binatang dabah, binatang tunggangan itu apa? A'laha, yang paling tinggi, Mas. Karena dinaikinya yang paling tinggi. Paham gak sih? Antum bukan menaiki kakinya, tapi antum menaiki punggungnya. Wa minhu dhuhrul ardi. Sama halnya seperti apa? Dhuhrul ardi. Ya, permukaan bumi. Apa? Permukaan bumi. Dan itu juga sama halnya kaitannya apa? Itu yang paling tinggi. Itu yang paling tinggi. Karena apa? Itu yang nampak, Mas. Yaitu sathuha. Satah. Satah itu apa? Satah. Satah. Gak tahu satah. Aduh. Jadi kalau misalnya antum itu melihat satah, itu ininya atas. Atasnya bangunan itu antum naik ke atas. Ya. Ya mau di pian atau apa ya, pokoknya di situ bangunan paling tinggi, Mas. Yang kelihatan paling tingginya. Paham sampai sini? Nah. Sehingga kalau kaitannya melihat ya satul bina ya, maka itu yang tingginya, bangunan yang paling tingginya. Jadi kalau misalnya antum lihat ada bangunan, ngelihatnya ke bawah, itu berarti apa? Bukan satah. Bukan ulu. Bukan tinggi. Paham sampai di sini? Sehingga kaitannya ya kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Fatir ya, di surat Fatir ayat 45 Pak, kaitannya walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dhabah. Dan kalau sekiranya Allah yu'akhidullahu nasa, kalau seandainya Allah menyiksa manusia bima kasabu, dengan sebab kasabu, dengan sebab usaha manusia, ma taraka ala dhuhriha min dhabah, niscaya Allah tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi itu suatu makhluk yang melata pun. Paham sampai di sini? Ya. Sehingga kata-kata duhur ini maksudnya untuk meninggikan. Meninggikan. Ya. Wal ha'u fi yudhirahu hal huwa a'idun 'ala ar-rasuli aw 'ala ad-din. Apakah hak itu kembalinya kepada rasul atau kepada agama? Nah, kita tunggu episode selanjutnya. Naktafi bihadil kudrah, kita mencukupkan dengan sudah 1 jam 2 menit. Nah, semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita dijadikan mendapatkan hamba-hambanya yang mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.